Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Selamat pergi ke gereja bagi Anda yang melakukannya. Iya, kata-kata yang sangat indah, pergi beribadah. Tapi bisa jadi tidak indah, bahkan serba salah kalau sampai Tuhan menggugatnya. Ketika Anda akan mengayunkan langkah menuju gereja bertemu Allah yang suci, semoga Anda sudah mempersiapkan diri dalam kesucian sesuai gugatannya. Jika Anda pergi ke gereja, Anda akan berdoa. Jujurlah dalam doa. Akui dosa, tentu saja jangan mengulanginya. Akui dosa, jangan hanya menjadi model supaya tampak kita mengakui dosa, tapi sungguh datang dari hati yang tulus. Ketika berdoa, jujurlah sehingga tak terjebak pada semangat Farisi yang berdoa dalam kesombongan, yang tak jujur dengan diri, sehingga menganggap diri suci berpuasa 1 minggu 2 kali. Baik dan tidak seperti pemungut cukai. Jujur seperti si pemungut cukai, menyadari diri orang yang berdosa, mengakui dalam kerendahan hati, aku ini berdosa. Tuhan yang suci menghargai kejujuran. Tuhan yang suci melihat isi hati. Tuhan yang suci mendengar yang murni. Tuhan yang suci tahu apa yang mesti dijawabnya. Maka Tuhan yang suci tak mungkin tertipu oleh akal bulus manusia yang berlagak rohani. Mengucapkan doa dengan kata-kata yang manis, tetapi penuh dengan tipuan dalam hati. Pergilah beribadah dengan hati yang sungguh. Pergilah beribadah dalam kejujuran yang utuh. Apalagi kalau kita ingin menyampaikan kebenaran. Apalagi kalau kita ingin berbicara di depan banyak orang. Bukankah itu menjadi alat ukur yang sudah seharusnya? Kalau tak jujur, berhentilah. Ambil waktu menenangkan diri, menyadari kesalahan, membangun dan menaklukkan diri dalam kebenaran. Baru Anda layak berbicara. Nah, yang mau beribadah tentu saja sama. Supaya tiap nyanyian menjadi indah dan bermakna, tiap doa kata-katanya luar biasa, dan apa yang kita lakukan bisa membawa kita bertemu, menyatu bersama dengan Dia, pencipta alam semesta, Tuhan yang hidup itu. Selamat menemukan kejujuran di dalam doa. Yakinlah Tuhan mendengarkan bukan kata-kata, tapi suara hati yang tak terdengar oleh telinga. Bersama saya, Bigman Sirait.